Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimaski Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Terakhir kita bahas tentang kisah Usamah bin Zaid yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Kemudian singkat ceritanya, Usamah bin Zaid dengan satu kawannya Ansar mengejar salah satu orang musyrik. Setelah dia tersudutkan, maka dia pun mengucapkan syahada. Dan sahabat Ansar ini menahan dirinya, tidak melanjutkan serangan pada orang tersebut. Sedangkan Usamah bin Zaid karena merasa bahwasanya orang ini mengucapkan syahadat sekedar ta'awudan, sekedar melindungi diri dari pedang, maka Usamah bin Zaid tetap menghabisi orang itu. Dan Nabi SAW menegur keras tindakan yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Maka ini disimpulkan, fahada dalilun ala annana nahmil nasa fitunya ala zahirihim. Maka hadis dan kisah Usamah bin Zaid ini jadi dalil yang menunjukkan bahasanya kita maknai, kita menilai orang lain ketika kita dalam kehidupan dunia ini sebagaimana lahiriahnya, apa ucapannya dan apa perbuatannya. Sedangkan tentang isi hati, maka ada waktu yang dijanjikan untuk itu, yaitu pada hari kiamat. Di hari kiamat akan tersingkaplah semua rahasia, akan dinampakkanlah isi hati. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban kita untuk membersihkan hati kita sebelum yang lainnya. Setelah itu baru kita perbaiki anggota badan kita agar kita menjadi orang yang selamat di akhirat. Sedangkan dalam sikap kita kepada orang lain, maka menjadi kewajiban kita adalah menyikapi orang lain bidzahir dengan sikap lahiriahnya. Mari kita simak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah peradilan. Rasul katakan, sesungguhnya kalian bersengketa di hadapanku. Ada sengketa di antara kalian yang dilaporkan kepadaku. Maka boleh jadi ada salah satu yang lebih pandai berargumen daripada yang lainnya. Al-hanum maknanya afsahu wa aqwa da'wa. Ya, lebih fasih ngomongnya dan lebih meyakinkan pengakuannya. Akhirnya aku menangkan dia sebagaimana apa yang aku dengar. Namun ini hukum, inilah kewajiban seorang hakim, namun ini tidak mengubah hukum akhirat. Namun siapa yang kupotongkan untuknya, maka ingat itu adalah satu potongan dari bara api neraka. Silakan dia ambil banyak atau dia ambil sedikit. Artinya putusan peradilan dan pengadilan itu tidak mengubah hukum akhirat. Jika secara kenyataannya ini adalah haknya si A, namun karena si B pintar ngomong sehingga hakim menyatakan bahasanya ini adalah hak B, maka itu tidak mengubah hukum akhirat. Maka kata Nabi, itu adalah potongan bara api neraka yang diambilkan oleh pihak pengadilan kepada si B. Silahkan diterima dan atau tidak diterima. Silahkan di sini bukan berarti izin dan membolehkan, namun ancaman. Ya, karena silahkan belum tentu maknanya mengizinkan. Bisa saja maknanya adalah ancaman. Kalau ini bara api neraka, maka statusnya ancaman. Silahkan ambil bara api neraka. Ini tentu bukan izin dan menunjukkan bolehnya mengambil bara api neraka. Namun ini ancaman terhadap orang yang mengambil hak yang bukan haknya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memaknai masalah sengketa, beliau maknai dan beliau putuskan berdasarkan lahiriahnya. Ya, namun Nabi katakan, di belakang Anda ada api neraka jika Anda bohong dalam klaim kalau ini miliknya padahal milik orang lain. Karena boleh jadi salah satu itu bisa menguasai Pak Hakim dengan kepandainya berbicara dan dengan menghadirkan saksi palsu, maka jika ini dilakukan, maka Hakim itu hanyalah mengambilkan untuk orang ini bara api neraka. Silakan dia terima, dia perbanyak bara api neraka untuk dirinya, atau dia persedikit bara api neraka untuk dirinya. Intinya bahasanya seorang muslim, bahasanya manusia itu disikapi di dunia ini sebagaimana lahiriahnya. Adapun pada hari kiamat, maka tolak ukur parameternya adalah isi hati. Parameter penilaian dan penyikapan di dunia adalah lahiriah. Ucapannya bagaimana, perbuatannya bagaimana, apa yang dia tampilkan di publik yang bisa diakses orang lain, maka orang lain menyimpulkan berdasarkan apa yang ditampilkan kepada publik. Sedangkan hati itu adalah parameter penilaian di akhirat nanti. Maka menjadi kewajiban kita menyikapi orang lain, menilai orang lain dengan apa yang kita ketahui dari keadaannya. Sedangkan hukum pastinya serahkan kepada Allah. Dan menjadi kewajiban kita jika ingin selamat di akhirat untuk membersihkan hati kita. Jangan sampai ada penyakit di hati. Tidak, jangan sampai ada keburukan, bencana, bencana hati berupa penyakit-penyakit hati, sombong, dendam, dengki, syirik, ragu-ragu terhadap kebenaran dan yang lainnya. Yang ini semua adalah akhlak-akhlak yang buruk. Fa inna hadza khatirun jiddan, dan ini adalah satu hal yang berbahaya sekali. Jika isi hati kita adalah sombong dan seterusnya, sombong, merendahkan, meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain, merasa bangga, merasa ujub dan seterusnya, maka ini membahayakan keselamatan kita di akhirat nanti. Kemudian hadis selanjutnya yang menunjukkan bahwasannya orang itu dinilai berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang dia nampakkan adalah hadis dari Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dulu orang itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinilai berdasarkan wahyu. Bisa dinilai berdasarkan wahyu, ini orang munafik, ini orang yang beriman. Bisa dinilai dan diketahui berdasarkan wahyu. Dan sunnya wahyu itu telah terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wa inna man na'khudukum al'ana bima dhahara lana min a'malikum. Oleh karena itu kami akan menilai kalian saat ini setelah wafatnya Nabi dengan amal-amal yang kalian tunjukkan kepada kami, dengan amal perbuatan kalian yang kalian tunjukkan kepada kami. Faman adhara lana khairan, maka siapa yang menampakkan kepada kami amal kebaikan yang dia pertontonkan dan dia tunjukkan kepada publik, adalah amal kebajikan. Maka amannahu wa qarabnahu, maka kami mempercayainya dan kami pun mendekatkannya. Wa qarabnahu, dan kami pun mendekatkan diri kami kepadanya. Walaisa lana min sarirotihi syai, sedangkan sarirah, isi hatinya, itu bukan urusan kami sedikit pun. Laisa lana, bukan hak kami, bukan otoritas kami untuk menebak-nebak isi hatinya. Yang jelas yang dia tampilkan adalah kebajikan. Kita ketemunya dia dalam kondisi baik, ketemunya di pengajian, ketemunya di masjid, ketemunya dalam hal-hal yang baik, maka kita percaya dia adalah orang yang baik secara lahiriah, dan kita pun menilainya sebagai orang yang baik. Allah yuhasibu fi sarirotihi, dan Allah lah yang akan memberikan perhitungan pasti untuk isi hatinya. Namun waman atharo lana su'an, namun siapa yang menampilkan untuk kami kejelekan, keburukan dan kemaksiatan, maka kami tidak merasa aman dengannya dan kami tidak percaya dengannya. Kami tidak percaya dengannya, kami khawatir padanya dan tidak percaya dan yakin dengannya, meskipun dia beralasan inna sarirotahu hasanah, bahasanya isi hati kami itu baik. Ini, meskipun saya ini kelakuannya seperti ini, namun hatiku adalah hati seputih salju. Meskipun dia ngomong demikian, kami tidak percaya. Wong dia, yang dia tampilkan adalah keburukan, yang dia tunjukkan pada kita adalah kemaksiatan, bohong, khianat dan keburukan-keburukan yang lain, kalimat kesombongan, sikap-sikap pungah. Maka meskipun dia mengatakan sebenarnya hati saya putih seputih kapas, kita tidak bisa mempercayainya. Demikian kaidah dalam menilai orang yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka Imam Nawawi rahimallahu taala di sini menukil dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang diriatkan oleh Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud, dan Utbah bin Mas'ud ini atau Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ini pamannya adalah Abdullah bin Mas'ud, jadi dia ini keponakannya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kami mengetahui orang-orang yang menyembunyikan hati yang jelek di masa turunnya wahyu, dikarenakan wahyu yang turun. Karena di masa Rasul alaihi salatu wasalam ada sejumlah orang yang mereka ini orang munafik, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Namun Allah permalukan mereka dengan wahyu, yaitu Allah buka, ya Allah beberkan siapa sajakah mereka orang-orang munafik melalui wahyu yang Allah turunkan kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Allah kemudian bongkar mereka tidak dengan menyebut nama-namanya, namun dengan sifat-sifat, dengan kriteria yang kami bisa menentukan person-personnya. Bahkan Nabi pun mendapatkan wahyu by name tentang siapa-siapa orang munafik. Yang daftar list orang-orang munafik ini Nabi bocorkan tidak kepada semua sahabat, hanya pada satu sahabat dari sekian banyak sahabat, yaitu pada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman ini disebut dengan sebutan sahibus sirri, pemegang rahasia, yaitu list nama orang-orang munafik yang Nabi ketahui. Tidak semua orang munafik di zaman Nabi, namun orang munafik yang Nabi ketahui. Karena Allah katakan kepada sang Rasul di surat At-Taubah, bahasanya ada orang munafik yang tidak Nabi ketahui siapakah dia. Sehingga Umar bin Al-Khattab itu kalau ada orang yang meninggal dunia di Madinah, maka beliau akan cari informasi terlebih dahulu, Hudzaifah itu mau layak atau tidak. Nunggu info, Hudzaifah layak atau tidak. Kalau Hudzaifah ada di rumah, tidak safar, namun tidak mau layak, dia tidak mau datang mensolati jenazahnya, oh ini berarti salah satu dalam list orang-orang munafik. Dan kalau Allah di Al-Quran tentang orang munafik, Allah permalukan mereka, Allah bongkar mereka dengan kriteria, ciri-ciri. Yang dengan ciri-ciri ini sahabat sudah tahu siapa yang dimaksudkan. Dan hikmah Allah sebutkan orang munafik di Al-Quran dengan ciri-ciri, bukan dengan by name, bukan dengan person, adalah supaya ayatnya bisa general, sehingga tidak hanya berlaku di zaman Nabi, sehingga bisa disimpulkan setiap orang yang memenuhi kriteria seperti itu, itulah orang munafik. Minimal orang yang munafik nifaq amali, yaitu orang yang perbuatannya perbuatan orang munafik. Contohnya firman Allah Ta'ala, di antara mereka orang-orang munafik ada orang yang janji-janji sama Allah, sungguh jika lain adana min fadlihi, jika Allah memberikan kepada kami sebagian karunia-Nya, kami akan rajin sedekah dan kami nanti jadi orang soleh. Namun tatkala Allah berikan kepadanya sebagian dari karunia-Nya, yaitu harta, yaitu kekayaan, ternyata dia pelit dengan hartanya dan dia berpaling, enggak mau jadi orang soleh. Wa mu'ridun, dan dia orang yang cuek dan masa bodoh. Maka Allah timpakan pada mereka kemunafikan dalam hatinya, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka berjumpa dengan Allah, dikarenakan mereka menyelisihi apa yang mereka janjikan kepada Allah, dan dikarenakan mereka itu dusta. Maka di antara ciri orang munafik, kata Allah di At-Taubah 75 dan sampai 77, adalah orang yang janji-janji merengek-nerengek di hadapan Allah ketika dia miskin. Ya Allah, saya miskin, saya susah, ya Allah, kalau Engkau berikan pada kami limpahan harta, nanti saya akan rajin sedekah, saya akan bangun masjid, saya akan begini-begini, saya akan pergi haji, saya akan rajin umrah, saya akan pokoknya rajin sedekah, saya akan jadi orang soleh. Kalau nanti saya kaya raya, saya nanti jadi rajin ke masjid, rajin jamaah, rajin ngaji, macam-macam, nanti rajin pengajian, bahkan yang biayai biaya pengajian, nanti semuanya saya yang beresin. Gitu ngomongnya kepada Allah ketika miskin, gitu doanya kepada Allah ketika miskin. Namun setelah kaya, blas, sama sekali enggak ada apa yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin sedekah, mau kemudian haji umrah, mau bangun masjid dan seterusnya, mau membiayai fakir miskin, mau menyantuni anak yatim, itu tinggal omong kosong. Yang katanya nanti setelah kaya raya, punya duit, punya mobil, punya rumah, nanti akan rajin ke masjid, akan rajin pengajian, ini semuanya hanya angin lalu. Ini kata Allah, ini orang munafik. Kata Allah, ini orang munafik. Orang yang janji-janji sama Allah demikian, setelah itu dia sama sekali dia tidak melaksanakan janji-janjinya, maka Allah akan timpakan pada dirinya kemunafikan. Maka Allah akan pasang kemunafikan di hatinya, dan itu penyakit yang awet sampai dia mati. Ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan orang yang semacam ini, Allah akan letakkan pada dirinya kemunafikan, dan itu akan kemunafikan yang awet sampai dia mati. Kenapa demikian? Karena dia menjelisih janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabimakan yakdzibun, dan dikarenakan mereka bohong, bohongnya sama Allah. Ya, bohongnya sama Allah. Ya, nanti kalau sudah ini dapat pekerjaan, ya Allah, saya kemudian ini sekarang masih mentera, nanti kalau sudah punya rumah sendiri, kalau sudah punya kerjaan tetap, sudah punya kendaraan, saya nanti jadi orang baik, saya jadi orang soleh, saya jadi ini. Ya, itu doanya, itu ikrarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata omong kosong semua. Ya, maka orang semacam ini di sini dijanjikan mati dalam keadaan buruk. Allah akan berikan padanya nifaq sampai dia mati. Maka dijanjikan akan buruk keadaannya, su'ul khatimah. Ini, karena dia menyelisih yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia bohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bima akhlafullah ma wa'aduhu, termasuk menyelisih apa yang dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ucapan nazar yang tidak dilaksanakan. Ini, bernazar nanti kalau ini, dapat kerjaan akan begini, kalau nanti kalau anaknya keterima kerja, kalau anaknya keterima UGM nanti akan begini. Ini. Ya, namun tidak dilaksanakan. Ini ya, menyelisih apa yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang lain Allah membongkar ciri-ciri orang munafik masih di surat At-Taubah. Karena surat Taubah itu surat yang membongkar habis-habisan orang munafik. Ciri orang munafik itu detail di surat At-Taubah. Sehingga surat At-Taubah itu disebut oleh para ulama dengan sebutan suratul fadhihah. Surat yang mempermalukan orang munafik. Karena orang munafik itu di surat At-Taubah ditelanjangi. Sehingga sahabat itu betul-betul gamblang yang munafik itu siapa. Ditelanjangi habis-habisan. Ya, maka di antara ayat tentang orang munafik, Allah katakan di At-Taubah ayat 58, wa minhum mayalmizuka fi shadaqat. Di antara orang munafik ada orang yang mencelamu dalam masalah distribusi sedekah, dalam masalah pembagian zakat, dalam masalah pembagian harta, dalam masalah pembagian bantuan. Maka di antara ciri orang munafik, mereka adalah orang yang bisa kita katakan dengan bahasa lain, mereka adalah orang yang ada pada dirinya cinta dunia. Gimana orang itu cinta dunia itu? In u'tu minha radu, jika diberi duit senang. Jika termasuk dalam daftar penerima bantuan senang. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Namun jika tidak diberi duit, jika tidak diberi harta, tidak masuk dalam daftar list penerima bantuan, penerima zakat atau penerima bantuan, isinya marah-marah. Ngutuk Pak RT, ngutuk Pak Duko, kenapa saya tidak dapat? Nah, gitu. Tapi kalau dikasih, menang macep. Nah, kelewatan, marahnya tidak ketulungan. Ini kelakuannya orang munafik ini. Dan kelakuan orang yang rakus dengan dunia, rakus harta. Ridhonya pada harta. Orang yang rakus harta itu tidak harus kaya, bisa saja miskin dan rakus harta jika ada pada dirinya ciri ini. Kalau masuk dalam list bantuan, senang daftar penerima zakat, daftar terima bantuan langsung tunai dari pemerintah, atau itu mesem-mesem, senang sumberingah. Namun jika tidak dapat, padahal sebenarnya tidak layak untuk dapat, karena mobilnya saja bagus, karena punya mobil, punya ini, tapi dia marah-marah ketika tidak dapat. Maka itu ciri orang yang dia hirs alal mal, rakus dengan harta, dan itu ciri orang munafik. Demikian juga semisal firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 79, Allah katakan di antara ciri ciri yang gamblang di antara kelakuan orang munafik adalah alladzina yalmizuna almutawi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahu, dan orang yang mencela, orang yang suka rela minal mu'minin dari orang-orang yang beriman fi shadaqat, ngasih sedekah yang besar. Walladzina la yajiduna illa juhdahu, dan orang-orang yang berinfak dalam keadaan dia tidaklah menjumpai harta yang dia bisa infakkan illa juhdahum, kecuali jerih payah mereka yang nilainya kecil. Maka di antara ciri orang munafik itu pintar komentar. Allah ceritakan di surat At-Taubah ayat 79, di mata orang munafik sedekah dalam jumlah yang banyak itu salah, dikomentari. Sedekah dalam nominal yang banyak salah, dikomentari. Wah, ini sok dermawan. Wah, oh ya, pamer. Mentang-mentang sugih, infaknya 100 juta. Biar masuk televisi. Ya, gitu. Sinis gitu. Dengan orang yang infak yang besar. Ada berita orang yang infak yang besar, dia komentari sinis. Orang yang infaknya kecil, dia salahkan juga. Yang kemudian tidak bisa berinfak kecuali jerih payah mereka yang nominalnya kecil, yang cuma infak 500, ngapain 500 diinfakkan? Gak ada gunanya. Itu cuma bisa untuk beli selilit. Kayak gitu kok diinfakkan? Kayak gitu kok diinfakkan? Masa cuma segitu? Jadinya salah semua. Yang infak 100 juta ya, ditebak-tebak maksud hatinya. Wah itu ya, ini ya, bagi-bagi duit, mau nyalon nih paling-paling. Wah, sebentar lagi 2024. Nah, gitu. Atau kemudian ya, mau kemudian kondang atau mau ria, pamer. Komentar, sinis, negatif. Intinya salah. Sedekah banyak itu salah. Sedekah kecil juga salah. Dia sendiri yang komentar, tidak sedekah. Nah, itu orang munafik. Orang munafik. Ciri mereka pintar komentar, semuanya dikomentari. Semua orang yang beramal untuk Islam itu dikomentari. Ya, tidak lepas dari kritiknya. Mau amalnya besar, ya di kritik disalah-salahkan, yang berperan berkontribusi kecil juga disalahkan. Semuanya tidak ada yang selamat dari lisannya, padahal dirinya cuma pandai berkomentar. Fayaskharuna minhum, semuanya diolok-olok. Maka Allah katakan sakhirallahu minhum, Allah mengolok-olok mereka. Allah mengolok-olok mereka. Maka di antara ciri orang munafik dan kelakuan orang munafik adalah komentar negatif dan sinis dengan semua orang yang berupaya memberikan kontribusi perjuangan. Orang yang melakukan kemudian orang yang melakukan usaha yang sepertinya luar biasa dikomentari negatif. Ya, kemudian komentarnya apa, kemudian yang jerih payahnya kontribusinya sedikit, kecil juga dikomentari. dan dia cuma bisa menjadi ahli komentar. Maka orang yang boleh jadi sibuk kemudian dengan kegiatan dakwah, sibuk dengan pengajian, nah, dikomentari. Dikomentari sinis. Ini masa kemudian mikir agama tok. Ini dia tanpa melakukan klarifikasi, nah ini sudah kemudian sudah menyalahkan. Itu istrinya pasti terlantar, keluarganya pasti tidak terurus gitu. Sudah kemudian dicela-cela. Namun orang yang tidak punya kontribusi, kemudian kontribusinya sedikit dalam dakwah, nah, juga dikomentari. Ngapain cuma begitu? Nah, kok cuma kemudian kecil semacam itu? Apa gunanya? Apa faedahnya? Maka yang punya kontribusi besar disalahkan, sinis, punya kontribusi kecil juga dikomentari negatif. Tidak ada yang selamat dari komentar orang munafik. Lain hanya orang yang beriman. Orang yang beriman maka menilai orang lain berdasarkan lahiriah. Berdasarkan lahiriah, tidak bungkar-bungkar hati. Tidak bungkar-bungkar hati. Ada orang sedekah dalam jumlah yang banyak, ya direspon alhamdulillah, ternyata masih banyak orang baik di zaman ini. Ada orang yang bisa infak demikian, masya Allah, saya tidak bisa seperti itu, semoga Allah berkahi hartanya, semoga Allah perbanyak orang-orang semacam itu yang bisa kemudian berinfak dengan nilai yang besar. Terus seandainya saya bisa seperti beliau. Tidak kemudian mbak berkomentar sinis dan negatif. Kemudian ada orang yang berinfak yang kecil, masya Allah. Ya, boleh jadi yang 500, yang 1000 rupiah ini nilainya lebih besar daripada infak saya. Yang 100 ribu misalnya. Karena 1000 itu adalah separuh dari total hartanya, karena dia cuma punya duit 2000. Sedangkan saya 100 ribu dalam keadaan punya duit yang jadi 10 juta misalnya. Kok boleh jadi ini lebih bernilai di sisi Allah daripada yang saya lakukan. Maka cara pandangnya adalah seandainya ada yang keliru, maka kacamata yang dipakai adalah kacamata perbaikan, bukan kacamata penghancuran. Dianggap kemudian buruk, jelek, bukan. Namun yang kurang diperbaiki. Kacamata yang dipakai adalah kacamata positif, memberikan apresiasi atas jerih payah orang, perjuangan, usaha, effort yang telah diberikan untuk agama ini. Adapun kekurangan-kekurangan, tidak ada amal manusia yang lepas dari kekurangan. Maka bagaimanakah ada usaha perbaikan-perbaikan? Wa hadza katsirun fi surati Taubah, dan ayat-ayat yang membongkar ciri khas orang-orang munafik itu banyak di surat Taubah, sehingga sebagian salaf menamai surat At-Taubah dengan surat Fadhihah, yaitu surat yang membongkar dan menelanjangi orang-orang munafik. Akan tetapi tatkala wahyu telah putus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tidak lagi mengetahui siapa orang munafik, dan tidak secara pasti, karena kemunafikan itu di dalam hati, kecuali orang munafik yang menampakkan kemunafikannya dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Dia masih saja mengaku-ngaku muslim, namun ucapannya adalah mencela Islam, mengejek Islam, mengejek syariat Islam, tidak memuliakan hal-hal yang mulia dalam Islam. Maka kita tahu dia orang munafik. Dan ini penilaian berdasarkan lahiriah, bukan menebak hati. Karena kita menilai berdasarkan ucapannya dan tulisannya. Maka Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menampakkan, mempertontonkan untuk kita kebaikan, maka kita akan menilai dia dengan apa yang dia nampakkan kepada kita, meskipun dia merahasiakan sesuatu yang jelek di hatinya. Namun siapa yang menampakkan untuk kita kejelekan dengan melakukan maksiat terang-terangan, atau punya ucapan-ucapan yang mencela Islam, maka kita akan menyimpulkan dia adalah orang yang jelek. Kita akan simpulkan dia orang munafik. Jika dia ngaku-ngaku Islam dalam keadaan dia ngecek-ngecek syariat Islam, menghina syariat Islam, menghina hal-hal yang mulia dalam Islam. Meskipun dia mengklaim kalau dia sembunyikan di dalam hatinya, yang dia simpan dalam hatinya adalah hati yang baik. Karena kita hidup di dunia dan kita tidaklah dibebani dalam hidup di dunia ini kecuali menilai berdasarkan lahiriahnya, berdasarkan ucapannya, berdasarkan perbuatannya. Maka hal ini, maka kalimat dari Umar bin Khattab ini menunjukkan bahasanya tidak punya rasa malu untuk maksiat, sehingga maksiat terang-terangan itu bukan satu hal yang terpuji. Itu bukan hal yang terpuji. Sebagian orang menganggap itu satu hal yang terpuji karena menyembunyikan maksiat itu dianggap sebagai sikap munafik. Walau maksiat terang-terangan itu dianggap sebagai satu hal yang terpuji, tidak. Maksiat terang-terangan itu artinya dia memberikan pengumuman kepada publik, nilailah saya sebagai orang yang jelek. Nilailah saya sebagai orang yang jelek, orang yang buruk. Dan melakukan maksiat terang-terang itu artinya mendeklarasikan diri kalau dia tidak punya rasa malu dengan manusia, di samping tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu kita tidaklah menilai kecuali lahiriah. Karena menilai batin di dunia satu perkara yang sulit. Kita tidak bisa menilai batin kecuali setelah membelah dadanya, melihat isi hatinya. Maka satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika Allah tidaklah membebani kita kecuali apa yang kita mampu, yaitu menilai orang berdasarkan lahiriahnya, berdasarkan ucapannya dan perbuatannya. Maka siapa yang menampakkan kebaikan dan kesolehan, maka kita sikapi dia berdasarkan kebaikan yang dia nampakkan kepada kita. Namun siapa yang menampakkan kejelekan, tulisan yang buruk, ucapan yang buruk, perbuatan maksiat, maka kita sikapi berdasarkan kejelekan yang dia nampakkan kepada kita. Walaisalana min niyati mas'uliyah, kita tidak punya tanggung jawab berkenaan dengan niatnya. Ni an niyatu muaqulatun ila rabbil alamin, masalah niat dan isi hati pikirannya itu ada apa, itu urusan Allah Rabb semesta alam, karena dialah zat yang mengetahui apa yang ada dalam bisikan-bisikan hati. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab baru di Riyadhus Salihin, bab yang ke-50, bab tentang satu ibadah mulia, ibadah hati, yaitu berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa iyaya farhabun, hendaknya hanya kepadaku kalian merasa takut. Dan Allah berfirman, inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya hukuman Tuhanmu itu sangat keras. Demikian juga Allah berfirman, demikalah kami, demikalah Tuhanmu, demikalah jika Tuhanmu menghukum, jika Tuhanmu menimpakan hukuman, idza akhadzal qura, jika dia Allah menimpakan hukuman kepada satu kampung, satu bangsa dan satu negeri, wa hiya dzalimatun, dan itu terjadi ketika penduduk negeri tersebut isinya adalah orang-orang yang zalim. Maka jika Allah menimpakan hukuman, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya hukuman dari Tuhanmu itu pedih dan keras. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah, demikian itu terdapat tanda bagi orang yang takut siksaan akhirat. Dzalika yaumun majmu' lahun nas, dan hari akhir, akhirat itu adalah hari dikumpulkannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hari yang disaksikan. Wa man akhiru illa li ajalin ma'dud, dan kami tidaklah mengakhirkannya kecuali sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya mayati la takallamu nafsun illa bi'idzni, pada hari kiamat adalah hari di mana tidak ada orang yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Faminum syaqiyun wa sa'id, di hari akhirat tersebut manusia terbelah menjadi dua. Ada orang-orang yang sengsara calon penghuni neraka, wasa'id, dan ada orang yang berbahagia calon penghuni surga. Fa amal ladzina saqufa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq, maka orang-orang yang sengsara mereka itulah orang yang tinggalnya di neraka. Demikian juga firman Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Allah perintahkan kalian untuk takut pada dirinya, dan ayat-ayat yang lain berkenaan dengan hal ini yang semestinya membuahkan rasa takut dalam diri seorang mukmin, seorang yang beriman. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.